اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين رحمني ورحمكم masih kita pada ucapan Abu Bakar al-Qurtushi rahimahullah la yutannas min qibali ulamati wa innama yutawna min qibali annahu idha mata ulama uhu afta man laysa bi'alim wa yutannas min qibali. Tidak akan menimpa manusia bencana karena ulama. Sesungguhnya datang bencana kepada mereka ketika tidak ada ulama, kemudian mereka mengambil tokoh-tokoh orang kufur sebagai ulama, maka muncullah bencana. Karena Khairul Din, a'azakumullah. Rabi'ah, rahimahullah, diceritakan oleh Malik, rahimahullah. Kata Malik, baka Rabi'ah yawman buka'an syedidah. Kata Malik, rahimahullah, bahwa Rabi'ah pernah menangis, menangis sejadi-jadinya. Kira, dikatakan kepadanya, al-musibatun nazalat bik, apakah engkau tertimpa musibah? Oh, lelah. Walakin astuftiya man laisa bi'alimin. Karena beliau bukan dalam musibah. Tetapi istuftiya man la ilma indah. Tetapi diminta fatwa oleh manusia, orang-orang yang tidak berilmu. Menang musibah. Ini lebih dari musibah. Lebih dari musibah. Akan rusak hikmah. Akan kacau dakwah. Ketika mereka bertanya pada orang yang salah. Yang seharusnya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang seharusnya berkonsultasi kepada alim, ulama, orang yang berilmu. Yang seharusnya musidal amru ila ahli. Ternyata musidal amru ila ghairi ahli. Yang seharusnya diberikan urusan kepada orang yang ahlinya, ternyata ini diberikan urusan, diserahkan urusan kepada orang yang bukan ahlinya. dan ditanya orang yang laisa bi'alim, dan diminta fatwa orang yang tidak pantas berfatwa. Menangis wajah. Mau menangis. Karena bencana sebentar lagi akan terjadi. Semua da'i-da'i yang dianggap ustaz, yang dianggap da'i, yang masing-masing berfatwa. Padahal tidak semua mereka punya ini. Ada yang dianggap sebagai da'i karena hanya masalah keturunan. Ada yang dianggap da'i hanya karena rekomendasi kita kepada orang yang bagus. Kita ngomong. Ada yang dianggap sebagai da'i karena bisa bikin ada sholat. Kamu ngomong, kamu semua. Ini dia juga bisa bikin ada sholat. Akhirnya dijadikan sebagai ulama dan ditanya fatwa bagaimana hukumnya, bagaimana hukumnya, bagaimana hukum ini. Harus itu adalah perjuangan, itu bela Islam, itu adalah jihad. Tidak akhirnya miskin. Kasihan. Wallahi Rabi'ah menangis ketika mendengar masyarakat bertanya kepada orang yang tidak ahli, yang tidak alim. Sedih dia. Berkata Ahmad bin Ali al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah, wala budda lil mutafaqqih min ustadin yadrus ilaih. Seorang yang belajar fiqih harus punya guru yang dia mengambil ilmu kepadanya dan belajar kepadanya. Yang yarji ilaihi bitafsir, yang dia merujuk pada gurunya dalam tafsir ayat demi ayat. Ma ashkara alaih, apa yang sulit baginya dia tanya. Wa yata'arraf minhu turuq al-ijtihad, dan bertanya kepada gurunya bagaimana berijtihad. Wa ma yufarriq bihi baina as-sahhati wal fasad, dan juga agar bisa dibedakan mana yang sahih, mana yang fasid, mana yang benar, mana yang salah, mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif. Dia sudah berpaham dengan hadis, ketika ditanyakan kepada ahlinya, Syekh Al-Albani, dikatakan hadis itu dhaif. Kutu semua. Wa min hadzal hadis fawaid, dari hadis ini ada sekian faedah. Faedah pertama, faedah kedua, faedah ketiga, ke-14, ke-15. Maka ini menunjukkan dalil bahwasanya harus begini, bahwasanya harus begitu. Sudah panjang lebar oleh hadis dhaif. Sudah panjang lebar cerita hadis dhaif. Itu yang 14-15 tadi muncul semua. Istidlalat. Khalid bin A'azakumullah. Maka kata Syekh Al-Albani, Uthbud al-Arsh, Thumman Ush. Kokohkan dulu kursinya, baru diukir. Yani, kalau kursinya tidak kokoh, goyang, kamu akan ukir susah. Dia bergerak-gerak terus. Demikian pula, pastikan dulu kesahihan hadisnya, baru dibahas fikihnya. Qul bin A'azakumullah. Berkata Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Imam Sunnah, Zaman rahimahullah, innama yahya an-nas bil masyayikh, sesungguhnya manusia akan hidup dengan masyayikh, ulama kibar. Manusia akan hidup bil masyayikh, dengan ulama. Fa idza dhaba al-masyayikh fa madha baqi, kalau masyayikh tidak ada, apa yang sisa? Sebaliknya tokoh-tokoh hizbi, mubtadi'ul, politikus, malah sebaliknya. Kenapa harus tanya kepada ulama? Mereka itu bukan di negeri kita, bukan di Indonesia. Mereka enggak tahu urusan kita. Enggak perlu jauh-jauh bertanya kepada ulama di jazirah sana. Ini mengajarkan kebodohan, memisahkan masyarakat muslimin dari ulama'nya. Kalau mereka yang menulis kita, menulis tafsir, mereka yang menunjukkan kita tidak penting, Masya Allah. Yang kita belum dapatkan ulama yang seperti itu, tidak bisa. Ini maaf saja dengan ayat ini. Qul inni a'udzu bikum min syarri. Juga berkata fa innaman nas bi syuyukhihim. Sesungguhnya manusia itu tergantung masyayikhnya. Fa idza dhahaba syuyukh fa man al-ya'ish. Fa man al-'aish. Bagaimana akan ya'ish? Dan susah siapa? Kalau enggak ada ulama. An-nas ma'al masyayikh. Manusia itu bersama masyayikhnya, bersama ulama'nya, orang-orang tuanya. Baiklah, dah bersyuruh. Kalau sudah pergi mereka, mama aman, al-Aish bersama siapa al-Aish? Kalau bin Azab Allah, kembali kepada bahasa. Wal-hikmah harus dengan ilmu. Ilmu harus bertanya kepada mereka yang berilmu kepada para ulama. Sebagai contoh, masalah amal ma'ruf nahi munkar. Yang mungkin sederhana bagi kita. Mana amin kemunkaran paling wajib rupiah. Pokoknya lihat kemunkaran rumah dengan tangannya. Dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya. Itu yang diutamakan. Kalau gak mampu baru dengan lidahnya. Kalau gak mampu baru dengan hatinya. Ternyata ketika kepada para ulama dijawab. Pertama, man ro'a itu ro'a bi'ilmihi wa ra'a bi'ilmihi. Yang disebut melihat kata Syekh Muhammad Allah adalah melihat dengan matanya itu mungkar, dan melihat dengan ilmunya dia tahu dengan hujjah, dengan dalil kalau itu benar-benar mungkar. Jadi kalau matanya melihat tapi ilmu enggak punya kalau itu benar-benar mungkar, kamu enggak terkena wajib karena enggak tahu. Atau tahu itu munkar, tapi gak lihat. Apa iya si pelan berbuat itu? Gak tahu. Juga gak pakai matahari. Tapi melihat dengan matanya dan tahu dengan ilmunya. Ternyata masih dinasehati lagi oleh mereka, dibimbing lagi dengan bimbingan berikutnya. Namun, kewajiban ini fardhu kifayah. Kalau ada sebagian sudah menegakkannya, yang lain tidak wajib lagi. Itu buat kamu-kamu seluruhnya berbicara. Baik, siapa yang berhak? Kalau ternyata sebagian saja cukup. Yang ahakku bihi adalah orang yang a'lamuhum, yang lebih alim, lebih mengerti, lebih tahu, lebih berilmu, faqih. Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, minan nasi man yuridu an ya'mur wa yanha. Ada manusia-manusia yang gemar menyuruh dan melarang. Apakah dengan lidahnya atau dengan tangannya? Mutlak. Min ghairi fiqhin wala hilmin wala sabrin. Dalam keadaan tidak punya lidah, dalam keadaan tidak punya kelembutan, dalam keadaan tidak punya kesabaran, wala nazar fi ma yaslah min dhalik, bahkan tidak mau melihat pula mana yang lebih maslah. Apakah berubah atau tidak berubah? Kalau dia melihat yang lebih maslahat berubah, berubah. Kalau ternyata yang lebih maslahat tidak berubah, tidak berubah. Apakah tidak berubah yang lebih maslahat? Dan tidak pernah sering dicatatkan. Seorang yang tidak mampu melakukan, masuk kelompok dengan cowok. Banyak. Masuk kelompok yang mampu melakukan. Ketika murid Syekhul Islam menegur, kalau dia tidak mampu, dia membunuh muslimin. Dia. Kalau dia tidak mampu, dia membunuh muslimin, membantai muslimin. Jadi lihat mana masalah dan masalah ini. Kalau mereka itu lebih besar. Jadi. Wah, kata Syekh. Wala ma yukdar alaihi, wala ma yukdar alaihi. Juga tidak dilihat mana yang ala kadri, mana yang tidak ada kadar. Apa yang dia mampu dan tidak mampu. Oh, ini kemampuan saya, ini kemampuan saya. Ini saya bisa, ini tidak bisa. Kalau enggak mumpun, bahaya. Kalau enggak mumpun, bahaya. Wayatil amr wannahi mu'taqidan anna mutu'an billahi wa rasulih. Kalau tanpa fikih, tanpa hilmi, tanpa kelembutan, tanpa fikih, tanpa melihat maslahat dan mafsadah, tanpa melihat apakah dia mampu atau tidak mampu, apa yang terjadi dengan dia? Dia seakan-akan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, ternyata justru mu'tadin fi hududihi, ternyata melampaui batas kebablasan. Karena manusia bagi hasil min ahli bidah, sebagaimana yang terjadi pada ahli bidah. Kawan, alasannya amar ma'ruf nahi munkar. Apa yang dilakukan oleh mereka? Terusan. Alasannya amar ma'ruf nahi munkar jihad. Kita harus bela Islam. Kita harus perjuangkan syariat Allah. Kita harus rubah penguasa yang durjana, yang zalim, yang begini, yang begini, yang begini. Masya Allah, mau nanyakan. Ternyata yang terjadi pertumpahan darah, pembantaian, dan tidak ada perubahan ke arah baik sedikit pun. Mengapa? Karena mereka amar ma'ruf munkar min ghairi fiqhin, wala hilmin, wala ilmin. Karena tanpa ilmu, tanpa kelembutan, tanpa fiqh, tanpa melihat mana maslahat, mana mafsadah, tanpa menghitung kemampuan. Maka hikmah hidup penting. Harus betul-betul dihitung. Kalau engkau dan saya tidak mampu menghitungnya, tanyakan pada para ulama. Mana yang lebih maslahat? Apakah kita diam atau berhitung? Bahkan perkara-perkara yang jelas-jelas hak, apakah perlu disampaikan atau tidak perlu disampaikan? Kebenaran harus disampaikan. Ini anak muda yang tidak banyak membaca, tidak banyak khibrah, padahal bab khusus dalam kitab-kitab hadis, kitab-kitab fikih ada bab ma kullu ma yu'lam yuqam. Tidak mesti setiap yang dia ketahui harus disampaikan. Wa ma kullu haditsin tuhaddits bihi al-'amma. Ya, tidak setiap hadis kau harus sampaikan kepada orang umum seluruhnya. Ternyata sebagian besar belum tahu. Baru mengerti kalau ternyata tidak seluruh yang dia dengar perlu disampaikan, dan tidak mesti setiap hadis harus disampaikan kepada orang umum seluruhnya. Masih ingat tadi Mu'adz bin Jabal? Ya, Rasulullah SAW menyampaikan kepada dia, Mu'adz, adadri mahaqqu Allah ala al-ibad wa mahaqqu al-ibad ala Allah. Tahu kau apa hak Allah bersambahnya dan apa hak Allah bersambahnya? Ijab Allah wa Rasulullah A'lam. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, haqullah, haknya Allah adalah untuk diesahkan dalam ibadah dan tidak sebetulnya dengan sesuatu. Dan hak hamba dari Allah tidak akan diadab selama dia tidak syirik. Dan omongan dia Rasulullah, afala ubashirun nas, tidakkah boleh aku beritakan berita ini pada manusia? Apa jawabnya? Ya. Baik, thank you. Nanti mereka akan mengentengkan, nanti mereka akan menganggap remeh masalah semangat iman yang penting tidak syirik. Nah itu bersyirik, jangan sampaikan pada mereka. Ini dalil. Laisa kullu hadithin yuhadith bihin nas. Tidak semua hadis harus sampaikan pada manusia. Dan ini hikmah, apakah ini perlu disampaikan atau tidak? Ini hikmah namanya. Kalau tepat, hikmah. Kalau tidak tepat, itulah yang namanya tidak punya hikmah. Ada ucapan-ucapan sahabat dari masalah ini. Ya, namanya ucapan alim dan ketua Allah Subhanahu Taala. Hadithun nas bima ya'rifun. Ajak bicara manusia dengan apa yang mereka bisa pahami. Aturidun an yukatir Allah wa Rasul. Apakah kalian ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Yang lain kan tadi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dan juga Al-Khatib Al-Baghdadi dan lain-lain. Qal hadithun nas bima ya'lamu, sampaikan kepada manusia dengan sesuatu yang mereka bisa paham. Apakah kau ingin menjadikan Allah dan Rasulnya didustakan? Jadi kalau disampaikan sesuatu yang akan mereka belum sampai atau mereka belum bisa paham, akhirnya nanti Al-Quran yang dihinakan atau Sunnah yang dihinakan. Dan sudah terjadi karena kebodohan beberapa para da'i atau karena tidak hikmahnya beberapa para da'i, maka mereka berbicara dengan ini Sunnah sampai mereka menyatakan Sunnah apa ini? Ini mencerca sunnah, mengecek sunnah, mengecekkan sunnah, mencemooh sunnah, tidak lain. Ucapan yang seperti itu diucapkan pula oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Ma anta bi muhaddithin qauman haditha la tablughu 'uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah." Tidaklah engkau menyampaikan kepada satu kaum satu hadis yang akal mereka belum bisa memahami, kecuali akan menjadi fitnah bagi sebagian mereka. Ya, ada dulu. Kau sampaikan sesuatu yang mereka belum bisa paham, dikhawatirkan akan menjadi fitnah bagi sebagian mereka. Hadis seorang Muslim dalam tafsir atau mufassir juga disebutkan. Selamat khalu al-Bayhaqi dan lain-lain. Waalaikumsalam. Ma'anta bimuhadidin awman. Janganlah atau tidaklah engkau menyampaikan satu hadis kepada satu kaum dengan sesuatu yang mereka belum bisa pahami, kecuali akan menjadikan fitnah bagi sebagian mereka. Apa makna ucapan-ucapan para sahabat ini radhiyallahu ta'ala anhu? Maknanya kalian sampaikan sesuai dengan kelasnya. Kelas 1 ajari pelajaran kelas 1, kelas 2 ajari pelajaran kelas 2, kelas 3 ajari pelajaran kelas 3. Tapi kalau anak-anak kelas 1 kamu ajari pelajaran kelas 5 dan kelas 6, akan berubah, mungkin akan menentang ketinggian ini. Selalu ilmu yang dipakai oleh anak-anak muda ini meloncat. Maunya meloncat. Baru datang masih kelas 1, kelas 2. Perasaan. Semangat pengen menyampaikan kepada anak masih kelas 2 ini pelajaran kelas 6 dan kelas 7. Ustaz, apa hukumnya ini? Apa hukumnya ini? Jadi, kenapa? Bukan tidak tahu jawabannya. Tahu jawabannya. Tapi siapa yang mengajarkan kelas 1, kelas 2? Ini bertanya kepada kelas 5, atau kelas 6, atau kelas 7. Dan kalau disampaikan, akan jadi fitnah buat mereka. Mereka akan salah paham. Ini anak-anak muda yang menyebalkan. Saya paling risih kepada anak-anak. Tidak tahu, tapi sedang menyebalkan. Baru bisa makan. Yang guna-guna dulu. Karena belum bisa mencerna dengan baik. Jangan dikasih kacang. Kuat dia. Dia mau gak mati. Barakallahu fiik. Kembali kepada kita. Ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ma haddatha ahadukum qauman bihadithin la yafhamunahu illa kana fitnatan alaihim. Kata Ibn Abbas, tidaklah salah seorang kalian menyampaikan kepada satu kaum hadis yang tidak mereka pahami, kecuali akan menjadi fitnah pada sebagian mereka. Ini juga ucapan Abu Musa. Tidaklah salah seorang kalian menyampaikan kepada satu kaum ucapan yang mereka belum bisa memahami, belum sampai ke sana pikirannya, kecuali akan menjadi fitnah bagi mereka. Ini juga sesungguhnya ada pertanyaan. yang mana sekarang yang belum disampaikan, yang mana yang belum boleh disampaikan, yang mana yang sampai akal mereka, mana yang belum sampai. Ini pada waktu-waktunya kita konsultasi dengan ulama. Jadi apa yang itu juga bisa kita sampaikan kepada mereka. Tidak, kita pernah seperti jangan itu bukan dia, bukan asal dia. Bukan sirriyah, sirriyah madmumah, bukan rahasia-rahasia kayak hizbiyun, bukan. Akan disampaikan suatu saat ketika kalian sudah mencapai kelas tersebut, sudah mencapai derajat tersebut, sudah lihat hamu-namu, sudah bisa memahami. Dari sini lah. Di antara jambu soal jeleknya bertanya adalah bertanya perkara-perkara yang belum sampai pada pelajaran dia. Jambu soal tercelanya pertanyaan. Jadi ketika disebutkan dalam hadis bahwa innama ahlakal ladina min qablikum katratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Dalam hadis yang panjang disebutkan bahwa binasanya orang-orang terdahulu itu karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan mereka dan prosesnya mereka terhadap nabi mereka. Prosesnya mereka terhadap nabi mereka ma'ruf, ma'lum, mafhum, bisa dipaham. Akan binasa kalau menyelisihi nabinya. Pertanyaan waktu masa ini banyak yang bertanya. Emang bertanya tidak boleh? Kan dikatakan dalam kota Indonesia ini tidak salah orang bertanya. Kalau bersama bertanya sesat jalan. Kenapa kok dikatakan banyak tanya bahaya? Disebut oleh Ibnu Rajab rahimahullah dalam syarahnya Jami' Ulum Logika. Di antara pertanyaan-pertanyaan yang tercela adalah bertanya tentang perkara yang belum terjadi. Sehingga setiap ada yang bertanya, kalau begini gimana sih? Kalau begitu gimana? Kata yang mengangkat, kata yang dari siapa? Wafat? Apakah terjadi? Belum sih. Kata yang nanti saya jawab kalau terjadi. Kata yang dan langsung kepada yang berkaitan dengan pembahasan kita bertanya sesuatu yang akan disampaikan nanti oleh gurunya. Ini juga termasuk yang di atas. Jadi gurunya itu ustadznya punya kurikulum, punya silsilah kita, punya rencana akan sampaikan ini, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini. Kemudian dia nanya kepada yang nanti akan disampaikan, belum sampaikan tadi. Ini juga akan mengancam, akan mengancam. Biasanya gurunya akan menjawab, nanti akan dibahas, nanti akan dibahas, nanti akan dibahas. Sudahlah, terima apa yang disuapkan oleh gurumu ke mulutmu. Kalau tidak paham tentang apa yang disampaikan, boleh tanya. Tapi apa yang belum disampaikan, tunggu, nanti akan sampai. Sesungguhnya buah, kalau dipaksa untuk jatuh, jatuh yang muda, yang tidak masak. Tetapi kalau dibiarkan sampai jatuh sendiri, maka saya yang jatuh adalah yang sudah masak. Dan saya katakan, itu sudah disampaikan oleh para ulama. Kalau kita paksa untuk jatuh buah itu, maka yang jatuh, yang mentah. Tetapi kalau biarkan, sampai jatuh sendiri, yang jatuh adalah yang masih yang mati. Maka beberapa ulama, beberapa guru-guru kalian Ustaz sekarang ketika menyampaikan, mereka punya tahapan-tahapan. Ini itu, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini. Tapi kalau kau paksa untuk menyampaikan sesuatu yang belum disampaikan, kenapa katakan ini sih? Ya ini belum, ya ini belum. Dia mungkin bisa jawab, tetapi kurang masa. Mengapa? Belum dipersiapkan untuk diajarkan saat ini. Ketika dia akan dipersiapkan. Oleh Allah. Bila mudah dan tadi. Jadi ini sebagai contoh saja dua perkara ini. Masalah amal ma'ruf nahi munkar dan masalah. Perkara yang kadang-kadang dia hak. Tapi belum perlu disampaikan saat ini. Perlu disampaikan pada saat yang tepat. Ada perkara-perkara seperti itu. Jadi itu membutuhkan hikmah. Membutuhkan hikmah, ya